بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني فينا عزكم الله، salah satu di antara prinsip-prinsip mendasar dalam Islam yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, dan itu merupakan salah satu dari sekian banyak bukti-bukti yang menunjukkan indahnya agama Islam, ialah bahwasanya agama Islam datang dengan dua perkara. Yang pertama ialah islahuddin, memperbaiki agama kaum muslimin. Yang kedua islahuddunya, memperbaiki keduniaan kaum muslimin. Disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Ad-Durratul Mukhtasarah fi Mahasinid Dinil Islami, di halaman yang ke-36 beliau menyatakan al-mithalus sabi'ashar, contoh yang ke-17 yang menjelaskan tentang keindahan Islam ini, anna hadhihi syari'ata ja'at bi islahid dini wa islahid dunia, bahwasanya syariat Islam ini datang dengan perbaikan agama dan perbaikan dunia. Wal jam'i baina maslahatir ruhi wal jasad, mengumpulkan antara kemaslahatan rohani dan kemaslahatan jasmani. Wa hadzal aslu fil kitabi was sunnah minhu syai'un katsir yahuthu Allahu wa rasuluhu alal qiyami bil amrain. Prinsip ini di dalam Alkitab dan Sunnah sangat banyak. Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam menganjurkan kaum muslimin untuk melakukan, mengupayakan kedua-duanya. Perbaikan agama, perbaikan dunia. Wa anna kulla wahidin minhuma mumiddun lil akhar wa mu'inun alaih. Dan bahwasanya masing-masing dari kedua perkara tadi saling membantu yang lainnya. Perkara agama membantu perkara dunia, perkara dunia membantu perkara agama. Penjabarannya, beliau mengatakan, wallahu subhanahu wa ta'ala khalaqal khalqa li'ibadatih wal qiyami bihuquqih wa atarra alaihimul arzaq wa nawwa'a lahum asbabar rizq wa turuqal ma'isyah liyasta'inu bidhalika ala ibadatihi wa liyakuna dhalika qiyaman lidakhiliyatihim wa kharijiyatihim. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya untuk beribadah kepada Allah, untuk melaksanakan hak-hak Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rezeki kepada hamba-hambanya. Allah menyebutkan sebab-sebab rezeki dengan beragam kepada mereka dan menyebutkan kepada mereka ragam cara untuk mencari ma'isyah. Itu semuanya supaya hamba-hamba tadi beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengannya, menjadikan itu semua sebagai upaya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan supaya itu semua sebagai upaya untuk dakhiliyah mereka dan kharijiyah mereka, untuk melaksanakan perkara-perkara intern mereka dan perkara-perkara ekstern mereka. Walam ya'mur bitaghdiyatir ruhi wahdaha wa ihmal jasad. Islam tidak memerintahkan pemeluknya hanya untuk memberikan asupan gizi pada rohaninya saja dan menyia-nyiakan jasmaninya. Kama annahu naha an al-istighali bil ladzati wasyahawat. Sebagaimana pula Islam melarang kaum muslimin menyibukkan dirinya dengan kelezatan-kelezatan dan syahwat-syahwat dunia, melupakan sisi agamanya. Wa amara bitaqwiyati masalihil qalbi warruh. Dan Islam memerintahkan kaum muslimin untuk menguatkan maslahat-maslahat hati dan rohaninya. Demikian dijelaskan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, singkat namun padat, yang menjelaskan bahwasanya Islam memperhatikan dua perkara. Memperhatikan islahul din, perbaikan-perbaikan agama, dan memperhatikan islahul dunia, perbaikan-perbaikan dunia. Semuanya saling berkaitan. Dunia dicari untuk kepentingan agama kita, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanul muslimin azakumullah, juga di antara prinsip Islam yang juga menunjukkan tentang keindahan Islam ialah Islam memerintahkan segenap kaum muslimin untuk mengais rezeki, untuk mencari ma'isyah, dan menganjurkan kaum muslimin untuk memakan dari jerih payah dirinya pribadi. Disebutkan di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya tentang athyabul kasb, usaha yang paling tayyib usaha yang paling bagus. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, amalur rajuli biyadih. Amal, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Demikian dikeluarkan At-Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat. Juga dikuatkan dengan hadis Rafi' Ibnu Hudayj radhiyallahu taala anhu. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ayyul kasbi atyab? Ya Rasulullah, usaha apa yang paling tayyib? Usaha apa yang paling bagus? Beliau mengatakan, amalur rajuli biyadih wa kullu bay'in mabrur. Amal, usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik, yang mabrur. Demikian diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, wa Tabrani dalam Al-Kabir, dan ini hadis menjadi hadis yang hasan atau sahih dikarenakan banyak jalur-jalurnya. Barakallahu fikum. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang usaha yang paling bagus. Di dalamnya ada hasungan, ada anjuran bagi setiap muslim untuk bekerja, mencari ma'isyah, mengais rezeki. Apa yang dia cari, apa yang dia usahakan dengan jerih payah tangan sendiri, itu adalah hasil yang paling bagus, hasil yang paling baik. Ikhwanatina azakumullah, mencari ma'isyah, mengais rezeki, ini merupakan da'bul anbiya'i wal mursalin, kebiasaan para anbiya wal mursalin. Ini merupakan amalnya para nabi dan para rasul. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di Al-Furqan ayat yang ke-20, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum layakuluna ta'am wa yamsuna fil aswaq. Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam dari kalangan para rasul, melainkan sungguh mereka itu memakan makanan dan mereka berjalan di pasar-pasar. Disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang ayat di atas. Kata beliau, hadihil ayah aslun fi tanawuril asbab wa talabil ma'ash bitijarah wassina'ah wa ghiri dhalik. Ayat ini merupakan dalil, merupakan asas, merupakan hujjah yang menjelaskan tentang ikhtiar melakukan sebab-sebab mencari ma'isyah, mencari rezeki, baik dengan perniagaan ataukah dengan membuat sesuatu atau yang semisalnya. Perhatikan ayat di atas, barakallahu fikum, membicarakan tentang para anbiya wal mursalin. Belum menukil keterangan para ulama maksud daripada ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa yamsuna fil aswaq, para rasul tadi berjalan di pasar-pasar, ay yattajirun wa yahtarifun, mereka berniaga dan mereka berprofesi mencari pekerjaan, mengais rezeki. Barakallahu fikum. Ini para anbiya wal mursalin. Tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang rasul pun, melainkan mereka memakan yang halal dan mereka berniaga mengais rezeki. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Dawud alaihi salatu wassalam la ya'kulu illa min amali yadih. Dahulu Nabi Dawud alaihi salatu wassalam, beliau tidak makan kecuali dari hasil tangan pribadi, jerih payahnya pribadi. Juga disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Zakaria alaihi salatu wassalam najjara. Dulu Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam seorang najjar, seorang tukang. Naam, dan dalam banyak riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk mengais rezeki, mencari usaha yang halal. Dan itu lebih baik, lebih afdal daripada kita mengemis. Beliau mengatakan dalam sabdanya dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ayyah tatiba ahadukum huzmatan ala dhahri khairun lahu min ayyas ala ahada fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Sungguh salah seorang di antara kalian mencari kayu bakar seikat, dia angkat di punggungnya, dia pikul di atas punggungnya, itu lebih baik bagi dia daripada dia meminta-minta mengemis kepada orang, entah dikasih entah ditolak. Juga dalam Sahih Bukhari dari Miqdam bin Ma'ti Karib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma akala ahadun ta'aman qatta khairan min ayyakula min amali yadih wa inna nabiyallah Dawud kana yakulu min amali yadih. Yang artinya, tidaklah seseorang itu memakan suatu makanan yang lebih baik dibandingkan dia makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Dan sungguh Nabiullah Dawud alaihi salatu wassalam dulu beliau memakan dari hasil jerih payah tangan beliau pribadi. Nama ikhwan, ini semuanya ayat wa hadith yang begitu jelas, begitu gamblang menerangkan kepada kita bahwasanya Islam menganjurkan, Islam memerintahkan segenap kaum muslimin untuk mencari usaha, untuk mencari ma'isyah, untuk mengais rezeki. Barakallahu fikum. Disebutkan itu merupakan kebiasaan para anbiya wal mursalin, menunjukkan ini bukan amal yang ringan, bukan amal yang sepele, bukan pekerjaan yang rendah dan hina, tapi pekerjaan yang sangat mulia. Sebab yang melakukannya adalah orang-orang mulia, apalagi dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam riwayat-riwayat yang tadi kita baca. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan dalam Al-Quranul Karim di Al-Jumu'ah ayat yang ke-10, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bertebaran di muka bumi ini dalam rangka untuk mencari rezekinya Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya setelah memerintahkan kaum muslimin untuk bergegas menghadiri salatul Jumu'ah dan meninggalkan perniagaan ketika dikumandangkan azan Jum'ah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan setelah itu, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Dan apabila telah selesai salat Jum'at itu, maka hendaklah kalian bertebaran di muka bumi ini dan carilah dari fadila Allah subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan. Walaupun jumhur ulama menyatakan ini perintah adalah amru ibahah, perintah yang sifatnya mubah. Barakallahu fikum. Ini dalam nasul Quran. Maka dalam Islam tidak ada istilah pengangguran. Dalam Islam tidak ada istilah malas-malasan. Tidak ada seorang muslim pun yang beriman kemudian dia sebagai seorang pengangguran atau sebagai seorang yang pemalas, tidak punya niatan dan kesungguh-sungguhan untuk mengais rezeki Allah azza wa jal. Bahkan dalam Islam dikecam, dicela, dengan sejelek-jeleknya tindakan mengemis, meminta-minta, mengemis. Barakallahu fikum. Itu dalam sekian banyak dalam sekian banyak hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai seorang muslim, barakallahu fikum, terutama seorang muslim yang mengerti sunnah, yang berupaya mengkaji, mempelajari sunnah Rasulullah alaihi wasallam, kita harus menjadi yang terdepan dalam melaksanakan prinsip yang mulia ini. Barakallahu fikum. Menjadi yang terdepan di dalam bab mengais rezeki, dalam bab talabul ma'isyah, mencari yang namanya ma'isyah. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimakumullah, sebelum kita membahas tentang tema kita, yaitu mencari keberkahan dalam mengais rezeki, itu yang dikejar oleh seorang muslim, seorang sunni, sebelumnya perlu kita utarakan di sini, barakallahu fikum, ba'dul usul wal qawaid, sebagian prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah Islam terkait dengan babul ma'isyah wal iktisab, yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah dalam bab talabul ma'isyah. Yang pertama, al-aslul awal, yang pertama ialah al-aslu fil iktisab al-ibahah. Hukum asal iktisab, mencari usaha, hukum asal yang namanya sebuah usaha itu adalah mubah. Hukum asal sebuah usaha adalah mubah, adalah halal. Usaha apapun yang kalian cari, yang kalian lakukan, itu hukum asalnya adalah mubah, halal, sampai ada dalil yang menyatakan keharaman usaha tadi. Paham salah ya? Hukum asal sebuah usaha adalah mubah, adalah halal. Usaha apapun, dalam bidang apapun, kecuali ada nas dalil yang menyatakan keharaman usaha tadi. Dasarnya ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilayhi an-nusyur." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan untuk kalian bumi ini menjadi pijakan yang mudah untuk dipijak. Dzallala lakumul ard. Allah Azza wa Jalla yang membuat bumi ini mudah, gampang dipijak. Allah mengatakan setelah itu, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Maka silakan kalian berjalan di atas seluruh permukaan bumi, wilayah-wilayah bumi, dan silakan kamu memakan dari rezeki-rezeki bumi. Wa ilaihi nusyur, dan hanya kepada Allah kamu semuanya kembali. Syahidnya barakallahu fikum pada kalimat famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, pada kalimat famshu fi manakibiha, silakan kalian berjalan di seluruh permukaan bumi, ai li talabir rizqi wal makasib, untuk mengais rezeki dan mencari usaha. Barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan tantangannya di atas. Fasiru haitsu syi'tum min aqtariha wa taraddadu fi aqalimiha wa arja'iha fi anwa'il makasibi wa tijarat. Yani silahkan kamu safar, silakan bepergian di tempat manapun yang kamu suka dari wilayah-wilayah bumi. Silakan kamu bolak-balik mondar-mandir pada iklim-iklimnya dan ujung-ujung bumi. Yakni dalam rangka untuk ragam usaha dan ragam perniagaan. Faham insyaAllah ya? Maka ayat ini barakallahu fikum sangat tegas menerangkan kepada kita anjuran untuk mengais rezeki. Lafadznya perintah, namun jumhurul ulama, jumhurul mufassirin menerangkan bahwasanya perintah di dalam ayat di atas adalah amru ibahah, perintah yang mengandung makna mubah saja. Sehingga terjemahannya silahkan, silahkan kalian berjalan, safar, mengarungi dunia ini, seluruh permukaan bumi, wilayah-wilayah bumi, silakan untuk mencari ragam usaha dan untuk mencari ragam yang namanya rezeki. Pada kata-kata famsyu, al-masyu di sini meliputi semua bentuk usaha-usaha yang mubah, usaha-usaha yang halal. Barakallahu fikum. Ini kaidah pertama yang antum harus pahami baik-baik. Hukum asal sebuah usaha adalah halal mubah, sampai ada dalil yang menunjukkan tentang keharamannya. Di sini para ulama una barakallahu fikum ikhtilaf, mereka berselisih usaha apa yang paling afdal, usaha apa yang paling aula, yang paling layak. Sebagian salaf mereka lebih mengutamakan az-zira'ah wal hirathah, cocok tanam dengan berbagai macam bentuk cocok tanam yang ada, tergantung wilayahnya masing-masing. Nah, kalau di wilayah-wilayah Dieng nanam kentang, ya. Di tempat yang lainnya bercocok tanam dengan ragam yang ada. Ada yang nanam padi, ada yang nanam al-muhim, mereka lebih mengutamakan yang namanya az-zira'ah wal hirathah, bercocok tanam. Dikatakan yang paling afdal datang dari sebagian salaf. Sebagian mereka barakallahu fikum ada yang lebih mengutamakan al-bay' wa syira', jual beli, perniagaan, perdagangan. Ada lagi yang mengatakan lebih afdal adalah al-qiyam bis-sina'ati wal hiraf, memproduksi barang, memproduksi barang, entah itu mebel, entah itu apa begitu, al-muhim memproduksi barang-barang yang diperlukan oleh segenap kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu, dan segala macamnya. Namun pendapat yang rajih disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar, pada halaman yang ke-53 beliau mengatakan hadis Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uk, hendaklah engkau bersungguh-sungguh untuk melakukan, mengerjakan perkara yang manfaat bagi kamu. Kata beliau, ini adalah al-fasil lin-niza', hadal hadith huwa al-fasil lin-niza', ini hadith yang memutuskan perselisihan di kalangan para ulama. Yakni antum pilih yang paling bermanfaat untuk kamu, kamu pilih usaha yang paling manfaat, yang paling maslahat untuk dirimu. Paham insyaallah ya? Tergantung masing-masing orang. Di Dieng cocoknya kentang. Kalau di Dieng tanam padi, hasilnya kurang memuaskan. Gitu ya. Maka yang cocok untuk Dieng kentang. Nah, gitu ya. Di tempat saya banyak tambak, banyak empang. Ditanami padi yang enggak ada hasilnya. Akhirnya yang bagus adalah perikanan. Kan gitu ya? Di tempat saya banyak orang punya yang namanya rumah-rumah walet. Bagi mereka yang paling maslahat adalah nunggu waletnya ngiler. Kan gitu ya? Nah. Kata beliau rahimahullah menjelaskan kepada Syekh As-Sa'di, "Wa an-nafi' min dzalika ma'lum annahu yakhtalif bi ikhtilafil ahwali wal ashas." Yang bermanfaat dari usaha-usaha ini, perkara yang maklum, itu berbeda-beda tergantung kondisi dan orangnya. Di antara kita ada yang cocok tanam itu lebih afdal untuk dirinya, itu yang paling manfaat, kerjakan. Di antara mereka ada yang jual beli cocok untuk dirinya, lakukan. Ada lagi sebagian pihak yang memproduksi barang itu lebih afdal bagi dia, lakukan. Sehingga kata beliau, fal afdal min dzalika wa ghairihi al anfa. Usaha yang paling afdal ialah yang paling bermanfaat, yang paling bermaslahat untuk masing-masing orang. Paham insyaallah ya? Ingat, hukum asal usaha adalah halalan mubah thayyib. Barakallahu fikum. Sampai ada nas dalil yang menyatakan keharaman usaha-usaha tadi. Barakallahu fikum. Ini ikhwan menunjukkan rahmatnya Allah Azza wa Jalla untuk hamba-hambanya. Dikasih lapangan usaha yang begitu luas, seluas-luasnya. Juga menunjukkan kepada kita indahnya Islam ini, di samping menghasung, menganjurkan pemeluknya kaum muslimin untuk menjadi orang yang bukan pengangguran, orang yang punya usaha mengais rezeki, juga dibukakan pintu usaha seluas-luasnya dan diserahkan kepada masing-masing pihak usaha mana yang paling maslahat untuk dirinya. Luar biasa. Paham insyaallah ya? Sehingga ketika ada orang yang mengatakan, antum tidak boleh ya akhi usaha seperti itu, hukumnya haram, antum jangan bingung. Haram ya? Antum katakan, dalilnya mana anda mengatakan haram? Yang harus mendatangkan dalil pihak yang mengatakan haramnya tadi. Antum jangan bingung, gak bisa. Antum dalilnya mana kok mengatakan ini halal? Kalau kamu katakan, dalil saya yang mengatakan ini halal adalah hukum asal sebuah usaha. Dalam Islam, hukum asal sebuah usaha adalah halal, mubah, thayyib, sampai ada nas yang menunjukkan keharaman usaha tadi. Ini yang pertama ya kan. Wadih insyaAllah ya. Wadih. Kaidah yang kedua, kaidah yang kedua ialah hukum asal, al-aslu fil kasbi annahu fardu kifayatin indal hajah. Hukum asal bekerja, hukum asal kita bekerja itu fardu kifayah ketika ada hajat. Hukum asal kita bekerja, kalau tadi terkait dengan sebuah usaha, sekarang terkait dengan kita yang harus mengais rezeki. Hukum asal kita bekerja adalah fardu kifayah ketika ada hajat. Ketika ada hajat. Barakallahu fikum. Ini disebutkan oleh sejumlah fuqaha kita, dan itulah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala disebutkan dalam kitab Majmu'ul Fatawa, Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah di juz yang ke-28 halaman 79 setelahnya, ketika beliau rahimahullah berbicara tentang hajat manusia terkait dengan usaha dan ma'isyah, beliau menegaskan falihadza qala ghairu wahidin min al-fuqaha min ashab Syafi'i wa Ahmad ibn Hanbal wa ghairihim ka Abi Hamid al-Ghazali wa Abil Faraj ibn al-Jawzi wa ghairihim anna hadhihi as-sina'at fardun 'ala al-kifayah. Oleh karena itulah, tidak cuma satu, ini banyak dari kalangan para fuqaha, dari kalangan Syafi'iyah, pengikut mazhab Syafi'i, dan dari kalangan Hanabilah, pengikut mazhab Ahmad ibn Hanbal, dan yang selain mereka seperti Abu Hamid al-Ghazali, seperti Abu al-Faraj ibn al-Jawzi, dan selain mereka menyatakan inna hadhihi sina'at fardun al-kifayah. Sesungguhnya sina'ah tadi, produksi barang-barang ini hukumnya adalah fardu kifayah. Juga belum mengatakan di Majmu' Fatawa juga, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qad dzakara ta'ifatun min al-ulama min ashabina wa ghairihim anna usul as-sina'at kal-fallah fardun 'ala al-kifayah. Sejumlah ulama dari kalangan teman-teman kami Al-Hanabilah dan selain mereka menyebutkan bahwasanya dasar-dasar, asas-asas sina'at ini, produksi barang-barang semacam ini adalah hukumnya fardu kifayah. Wattahqiq, kata beliau, innaha fardun indal hajati ilaiha. Dan yang tahqiq, yang benar, sesungguhnya dia dihukumi fardu ketika ada hajat kepada barang-barang tadi. Wa amma ma'a imkanil istighna'i 'anha fala wajib. Adapun kalau tidak memerlukan barang-barang tadi, maka tidak dihukumi wajib. Indah kalamuhu rahimahullah. Intinya ya kawan, terkait dengan memproduksi sebuah barang atau yang berkaitan dengan usaha-usaha orang, ini semuanya dikatakan oleh beliau rahimahullah ta'ala hukum asalnya fardu kifayah ketika ada hajat. Begitu ada sebagian pihak yang melakukannya, mengupayakannya, membuatnya dan cukup untuk memenuhi hajatnya kaum muslimin, maka yang lain gugur kewajibannya. Namun ketika tidak ada seorang pun yang membuat barang tadi kecuali dia, dalam keadaan umat manusia memerlukan barang-barang tersebut, maka wajib atas dirinya untuk membuat barang tersebut. Maka di sini ada keterangan berikutnya, yang namanya mengais rezeki, terutama membuat sebuah barang yang diperlukan kaum muslimin, ini hukumnya berubah menjadi fardu ain dalam beberapa keadaan. Ini yang paling penting untuk memperhatikan para kawasikum. Tayyib, mengais rezeki, mencari ma'isyah, ini akan menjadi, hukumnya akan menjadi fardu ain dalam beberapa keadaan, terutama yang terkait dengan membuat atau membuat barang-barang yang diperlukan oleh kaum muslimin. Yang pertama, keadaan yang pertama yang membuat dia menjadi fardu ain ialah inda hajatihi ilal infaqi ala nafsih, ketika dia perlu, dia punya hajat untuk membelanjakan atau untuk menafkahi dirinya sendiri. Ketika dia pribadi memiliki hajat, kepentingan untuk menafkahi kebutuhan dia pribadi, dia harus mengurusi pribadinya, dia harus menafkahi dirinya pribadi, dan membutuhkan yang namanya biaya, ketika dia memerlukan memiliki hajat terkait dengan biaya tadi, maka menjadi fardu ain atas dirinya untuk mengais sebuah rezeki, menjadi ma'isyah untuk menafkahi dirinya pribadi, untuk mencukupi kebutuhan dia pribadi. Yang kedua, ialah man ta'ayyanat 'alaihi nafaqatuh min walidain wa zaujah wa aulad. Tayyib, ketika dia harus menafkahi orang-orang yang wajib dia nafkahi, seperti kedua orang tua, seperti istri atau para istri, atau anak-anak kita. Ketika kita harus menafkahi kedua orang tua kita, menafkahi anak istri kita, menafkahi orang-orang lain yang kita tanggung, maka menjadi fardu ain atas kita untuk mencari ma'isyah. Untuk dua poin di atas, dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhumah. Kata Rasulullah SAW, kafa bil mar'i ithma ayyubayyi'a man yaqut. Cukuplah orang itu dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang dia tanggung makanannya. Barakallahu fikum. Dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang dia tanggung makanannya atau kebutuhan primernya. Di sini ada ancaman bagi siapa saja, barakallahu fikum, yang menyia-nyiakan mereka semua. Mafhumnya, ada perintah untuk mencukupi kebutuhan mereka, dan itu dengan cara talabul ma'isyah, mengais yang namanya rezeki. Barakallahu fikum. Ini yang umum pada segenap kaum muslimin wal muslimat di muka bumi ini. Untuk hajatnya pribadi, mencukupi kebutuhan pribadi dan kebutuhan orang-orang yang dia tanggung. Maka barakallahu fikum, menjadi fardu ain atas masing-masing kita untuk mengais rezeki. Tapi ketika tidak ada hajat sama sekali, barakallahu fikum, untuk menafkahi kita pribadi, untuk menafkahi anak istri, untuk menafkahi kedua orang tua, maka yang namanya mencari usaha itu hukumnya fardu kifayah. Orang lain nyari sudah cukup, yang penting tercapai di dunia ini yang namanya usaha, yang namanya talabul ma'isyah. Apa mungkin yang namanya seorang itu, barakallahu fikum, tidak punya hajat, tidak punya kepentingan dan keperluan untuk mencukupi dia pribadi dan anak-anaknya? Apakah mungkin, ya ikhwan? Ya mungkin-mungkin saja. Kenapa enggak mungkin? Misalkan dia mendapatkan warisan orang tuanya, warisannya banyak, hartanya melimpah. Iya. Agar ikhwan, hartanya melimpah, artinya dia enggak perlu usaha juga bisa makan, bisa minum. Ada yang mengatakan harta orang tuanya cukup untuk 7 turunan. Saking banyaknya. Kala itu dia enggak diwajibkan untuk talabul ma'isyah. Kenapa? Sudah ada semuanya. Paham ya? Enggak ada hajat untuk mengais rezeki. Kebutuhan pribadi tercukupi, anaknya tercukupi, para istri tercukupi. Saya mengatakan para, yang banyak pun cukup, apalagi cuma satu, kan gitu ya. Maka enggak lagi kewajiban, barakallahu fikum. Tapi ketika kita ada hajat yang mengharuskan kita harus menafkahi diri pribadi, harus menafkahi orang yang kita tanggung, maka wajib atas kita untuk mengais rezeki. Paham ya? Paham ya, Fan? Misalnya kita ini masya Allah orangnya luar biasa, Allah kasih kemudahan, barakallahu fikum, dalam mengais rezeki. Satu kali transaksi bleng dikira Evan. Itu untungnya puluhan juta. Cukup untuk makan setahun. Misal. Boleh enggak bagi kita untuk kemudian, lah saya enggak usah mencari rezeki lagi Ustaz. Cukup untuk makan setahun. Nanti tahun depan saya akan cari rezeki yang lain. Apakah boleh? Jawabannya? Jawabannya boleh, dikarenakan hajat pribadi terpenuhi. Hajat orang yang dia tanggung terpenuhi. Kalau mau seperti itu. Nah gitu ya. Kalau mau seperti itu. Umumnya? Umumnya lanjut atau tahun depan cari rezekinya? Hah? Jawabannya lanjut. Ya, itulah yang namanya watak dasar manusia. Senengnya ngumpul-ngumpul ben okeh. Barakallahu fikum. Faham insyaallah ya? Nah, tapi kalau kaum salaf terdahulu barakallahu fikum cukup. Begitu mereka mendapatkan yang namanya rezeki, cukup sudah. Hah? Waktunya untuk ibadah. Barakallahu fikum. Untuk beramal saleh. Harta yang ada kelebihannya, infak sedekah. Sudah. Begitu sudah mulai habis lagi, usaha lagi, dapat banyak lagi, cukup ibadah lagi. Itu kaum salaf. Tidak mikiri yang namanya banyak-banyakan harta benda. Tapi boleh enggak ya? Boleh enggak ya diteruskan lagi mencari rezekinya ini? Sekali transaksi puluhan juta. Boleh enggak ya teruskan transaksinya ini? Loh kok diem? Loh kok diem? Boleh enggak ya? Hah? Dalam sebulan 10 kali transaksi. Sekali transaksi keuntungan dia puluhan juta. Dikalikan 10 menjadi ratusan juta. Boleh enggak ya? Boleh enggak ya? Jawabannya hukum asalnya adalah boleh. Dikarenakan hukum asal sebuah usaha adalah halal kecuali apabila ada perkara-perkara yang menunjukkan keharaman dengan nas syariat. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan dua poin pertama. Ini semua terkait dengan kesehatan kita semua, ikhwan. Ada lagi poin yang ketiga. Poin yang ketiga yang mengharuskan kita untuk mencari ma'isha. Iyalah idza kana 'alaihi dainun wajaba qada'u au lazima 'alaihi kafarah. Yang ketiga, apabila dia punya hutang yang wajib ditunaikan, yang harus dia bayar, maka wajib bagi dia untuk mengais rezeki dalam rangka untuk melunasi hutang-hutangnya. Atau dia terkena kafarat. Kafaratnya terkait dengan masalah hutang, terkait dengan masalah harta benda. Maka dia harus mengais rezeki untuk membayar kafaratnya tadi. Barakallahu fikum. Faham insyaallah ya? Apa contoh kafaratnya, Ivan? Misalkan dia membunuh seorang muslim dengan tanpa sengaja. Barakallahu fikum, maka dikasih membunuh seorang muslim imma qisas, ternyata ahli waris memaafkan dan cukup dengan diat saja. Dia harus membayar diat dikarenakan membunuh orang lain 100 ekor unta. Ping. Hah? Dikalikan harga seekor unta kali 100. Berapa ya, ikhwan? Hah? Itu harus dia bayar kepada yang pihak yang dia bunuh. Dia enggak punya fulus, maka dia harus dan wajib untuk mencari rezeki dalam rangka untuk bayar kafaratnya tadi. Ini hukumnya fardu ain. Paham insyaallah ya? Yang keempat. Yang keempat ialah apabila kaum muslimin memerlukan produk-produk, barang-barang yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan tidak ada seorang pun yang bisa membuatnya kecuali antum. Atau ada yang membuatnya, bisa membuatnya, tetapi dia tidak mau membuatnya. Apa bahasanya, Evan? Mogok. Tidak mau membuat barang-barang tadi. Padahal kaum muslimin sangat-sangat memerlukan barang-barang tersebut untuk kepentingan sehari-hari mereka. Yang hanya mampu membuatnya antum. maka antum wajib fardu ain untuk membuat barang-barang tadi, mengais rezeki dalam bentuk membuat barang-barang tadi dijual kepada kaum muslimin. Bahkan pemerintah diperbolehkan untuk memaksa, ijbar, memaksa orang-orang yang punya keahlian untuk membuat barang tadi untuk memenuhi target kebutuhan kaum muslimin. Yang ditunjuk pemerintah menjadi fardu ain atas dia untuk membuat barang tersebut. Barakallahu fikum. Dan tergantung barang yang diperlukan. Paham insyaallah ya? Naam ikhwan. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di Majmu'ul Fatawa di juz yang ke-28 halaman 82. Intaha. Ini kaidah yang kedua ya, Pak. Difaham insyaallah taala. Kaidah yang ketiga. Dan ini sangat penting untuk segenap kaum muslimin, yaitu at-tafaqquh. At-tafaqquh fi kasbil halal wa fi infaqih. Kaidah yang ketiga ialah dia harus tafaqquh, memahami ilmunya. Dia harus memahami ilmunya, bimbingan agama, di dalam mengais rezeki dan di dalam membelanjakan hartanya. Harus pakai ilmu ya ikhwan. Barakallahu fikum. Dikarenakan babnya bab keduniaan, maka dia harus mempelajari hukum-hukum Islam terkait dengan usaha dan maisyahnya tadi. Paham? Dalam fikih Islami itu semua dimasukkan dalam bab ahkamul buyu', hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli. Di dalamnya bukan semata-mata perniagaan dan perdagangan, tapi juga dibahas yang berkaitan dengan masalah cocok tanam dan segala macam yang berkaitan dengan itu semuanya. Barakallahu fikum. Dasarnya keumuman sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menimba ilmu agama itu fardu atas setiap kaum muslimin. Jika Rasul mengatakan dalam sabdanya dalam Bukhari Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikannya, Allah akan fahamkan dia tentang perkara agama ini. Barakallahu fikum. Juga secara khusus diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin, khalifah yang kedua, beliau menyatakan, la yabi'u fi suqina, la yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha fid-din. Tidak boleh jual beli di pasar kami kaum muslimin kecuali orang-orang yang telah memahami perkara agamanya. Ya, ini terkait dengan bab jual beli tadi. Yang sudah ngaji, deres, ngerti hukum-hukum perniagaan, hukum-hukum dalam mencari maisyah, silakan. Yang belum, tidak boleh jual beli di pasarnya kami. Barakallahu fikum. Ini disebutkan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya dan dihasankan oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala. Juga diriwayatkan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Umair. Beliau mengatakan, min fiqhi ar-rajulil muslim istislahuhu ma'isyatah. Termasuk fiqih, kedalaman ilmu seorang muslim, dia akan mengupayakan ma'isyahnya itu salihah, dia akan mengupayakan usahanya itu soleh, baik. Caranya bagaimana supaya baik? Ya harus tafaqquh fid-din, harus mengkaji bimbingan agama terkait dengan usaha dia tadi. Ini akhar disebutkan oleh Imam Waqi Ibn Jarrah dalam bukunya Kitab Zuhud, dan juga Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya wa Isnaduhu Hasan. Hada wadih dari akhar-akhar sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Adapun keterangan para ulama ditegaskan oleh Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, belum mengatakan, kalimat sangat tegas ya ikhwan, belum mengatakan fardun ala kulli dhi malin ta'allumu hukmi ma yalzamuhu minaz zakah, wajib fardu atas tiap-tiap orang yang memiliki harta benda mempelajari hukum-hukum yang harus dia pahami dari bab zakat, mempelajari hukum-hukum yang harus dia tahu dalam bab zakat, sebab yang punya harta terkena zakat, maka dia harus tahu hukum-hukum seputar zakat. Thumma fardun ala tujjar wa kulli man yabi'u ghullatahu ta'allumu ahkamil buyu' wa ma yahillu minha wa ma yahrum. Kemudian kata beliau, fardu juga wajib atas para pedagang, para pengusaha, dan setiap orang yang menjual barang-barangnya untuk mempelajari hukum-hukum buyu', hukum-hukum jual beli, mana yang halal, mana yang haram. Wadih, itu tujuannya ya kawan, supaya dia tahu ini ma'isyah yang halal, ini ma'isyah yang haram, ini akad transaksi yang halal, ini transaksi yang haram. Dia bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram dari usahanya tadi. Itu supaya dia mendapatkan keberkahan rezeki dengan rezeki yang halal. Ini kewajiban setiap muslim. Ketika dia maju dalam bab usaha, wajib untuk mempelajari ini semua. Dan itu hukumnya fardu ain, mengkaji secara global ilmu-ilmu tentang apa yang dia perlukan dalam usahanya. Jangan jadi pengusaha besar, sukses, baru terus, baru belajar. Apa Ustaz saya mau tanya? Waduh, ini bagus sih punya keinginan untuk bertanya. Tapi ya telat. Mestinya itu kan al-ilmu qablal qawli wal amal, kan gitu ya, belajar dulu, ilmu dulu sebelum berbuat dan berkata. Sebelum jadi pengusaha harus mengerti dulu ilmu usaha, kan gitu ya, baik terkait dengan hukum-hukum agamanya atau ilmu-ilmu strategi dia mencari dan mengais rezekinya. Hakata ikhwan, gimana usaha telanjur ini ya. Ya Pak ya, sudah terlanjur Ustaz. Nah, karena kebutuhan itu kan tiap hari Ustaz. Jadi langsung usaha Ustaz. Nah baru ngerti ilmunya sekarang. Ya sudah, sambil jalan. Lebih bersemangat untuk mengkaji, mempelajari ahkamul buyu', hukum-hukum jual beli, barakallahu fikum. Supaya kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak. Dan jujur, ketika boleh alhamdulillah, ketika tidak boleh harus ditinggalkan. Jangan gimana Sat? Kalau seandainya soalnya ini dan itu, ini dari semua yang ada ini yang satu ini yang paling besar income-nya Ustaz. Ini kalau seandainya saya keluar daripadanya Ustaz. Waduh, saya belum siap jadi orang miskin Ustaz. Allah Ustaz. Dan demikian harus siap, muslim jujur, boleh lakukan, tidak boleh maka dia usahakan, tinggalkan, ganti solusinya dengan perkara-perkara yang mubah. Di sini ada klasifikasi aqsamun nas fil iqdami al kasb, kaum muslimin secara khusus di dalam mengais rezeki itu diklasifikasi, terutama terkait dengan bab halal dan haram. Yang pertama, ini perlu saya bawakan supaya antum introspeksi diri. Yang pertama ialah ayya'lama anna hadhihi al-hirfata muharramah. Dia sudah tahu, dia ngerti usahanya, profesinya itu haram secara agama. Wa ma'a hadza yuqdimu 'alaiha. Tidak peduli, maju terus. Yang semacam ini khawatirkan barakallahu fikum, Allah tidak memperdulikan dia di tempat mana, di lembah mana, dia akan hancur binasa. La yubali lahu bihi fi ayyi wadin halak. Allah tidak pedulikan dia di lembah mana, dia akan binasa nanti. Ini orang yang paling jelek, orang yang paling hina, dan akan binasa barakallahu fikum. Sudah ngerti itu usaha haram, lanjut. Allahul musta'an. Yang kedua, seorang muslim yang maju melaksanakan sebuah usaha, profesi, tapi dia enggak ngerti, boleh enggak ya? Boleh, enggak bolehnya dia enggak mengerti. Tapi dia enggak ambil pusing, tahu enggak ambil pusing. Kalaupun dia tahu itu hukumnya haram, dia tidak langsung meninggalkannya. Ingat, ketika dia tahu itu perkara yang haram, dia tidak langsung meninggalkannya. Dikatakan oleh para ulama, tipe yang kedua ini barakallahu fikum, hadza jahil mughaffal. Barakallahu fikum. Mu'arridun nafsahu li'uqubatillah. Orang semacam ini orang jahil, orang yang lalai, dan dia memaparkan dirinya untuk mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ya, dia maju sebuah usaha, enggak ngerti boleh enggak boleh, terus pokoknya usaha. Kalaupun haram nantilah gampang. Allah musta'an. Hati-hati ya, kawan. Yang ketiga, ini lebih detail lagi ya, kawan. Dia bersungguh-sungguh untuk mengetahui usaha ini, hukum usaha ini. Yataharra liya'lam. Dia berupaya maksimal, sungguh-sungguh untuk mengilmui usaha dia tadi. Ketika usaha itu haram, tinggalkan sama dia. Haram, la. Tapi ketika ada sebuah profesi, sebuah usaha yang diikhtilafkan para ulama, ada ulama yang mengatakan halal, ada ulama yang mengatakan haram, dia terjang mumpung ikhtilaf. Itu bahasanya ya, mumpung ikhtilaf, ulama belum sepakat mengharamkannya. Maju aja, lanjut. Barakallahu fikum. Ini orang yang menerjang perkara syubhat yang belum jelas apakah itu halal ataukah itu haram. Namanya syubhat. Rasul mengatakan innal halala bayyin, yang halal jelas. Wa innal harama bayyin, yang haram jelas. Wa bainahuma umur mustabihat. Antara keduanya ada yang syubhat. Ini syubhat. Tidak peduli dia. Lanjut. Mumpung belum ada kesepakatan haram, mumpung diikhtilafkan para ulama, maka dia termasuk orang yang terjerembab dalam perkara syubhat. Barakallahu fikum. Barang siapa yang melaksanakan perkara syubhat, maka dia akan terjatuh dalam perkara yang haram. Dia tidak membersihkan agamanya dan membersihkan harga dirinya dari itu semuanya. Fallahul musta'an. Ini semuanya ikhwan kurang bagus. Pertama paling jelek, yang berikutnya lebih ringan, yang ketiga mendingan ya ikhwan. Dan yang paling bagus ialah dia betul-betul bersungguh-sungguh untuk mengilmui usaha dia tadi. Ketika haram, tinggalkan. Ketika syubhat, tinggalkan. Sedikit pun tidak mendekat kepada perkara-perkara syubhat. Ketika ternyata mubah, alhamdulillah dia lakukan, apalagi usahanya termasuk yang syar'i, lebih semangat untuk melakukannya. Inilah orang-orang yang terbaik, muslim yang betul-betul memperhatikan keadaan dirinya dan yang betul-betul memperhatikan keberkahan, keberkahan rezeki yang dia upayakan, yang dia raih. Barakallahu fikum. Ini ya ikhwan, sebagian qawaid. Ifhamuha jayidan. Dan yang terpenting, yang paling terakhir tadi ya ikhwan. Yang paling terakhir, kita harus mengilmui terlebih dahulu apa yang akan kita upayakan dari usaha-usaha tadi. Ilmu secara syar'i. Tidak harus mengetahui semua agama. Tidak. Terkait dengan apa yang kita lakukan tadi. Dalam bab usaha, harus tahu ini usahanya gimana. Halal ataukah haram. Barakallahu fikum. Itu cukup. Dan lebih afdal lagi ketika kita mengkaji semua bimbingan-bimbingan agama. Barakallahu fikum. Namanya. Setelah kita mengetahui ini semuanya, prolognya, mukadimahnya, segala macamnya, saatnya kita masuk kepada pembahasan inti kita, meraih keberkahan dalam mengais rezeki. Barakallahu fikum. Bagaimana caranya supaya rezeki kita itu barokah? Prinsip Islam wal muslimin, prinsipnya salafun salihin ialah yang penting rezekinya barokah. Banyak dengan barokah, alhamdulillah. Sedikit barokah, alhamdulillah. Banyak enggak barokah, haram. Enggak mau nerima. Apalagi sedikit enggak barokah lagi. Moh, enggak ditoleh sama sekali. Sehingga yang terpenting ya ikhwan, barakatul rizq, keberkahan rezeki dan usaha kita. Inilah yang nanti akan berkaitan langsung dengan bab agama kita, bab keimanan kita kepada Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jam 11 lebih 25. Lanjut apa sudah? Saya tanya anunya beliau. Sekarang dulu apa lanjut? Hah? Yakin? Masya Allah. Ya sudah. Nang panitia minta skors ya. Ya lumayan. Enggak berhenti ya Ivan. Di skors dulu. Nah, kita stop dulu. Istirahat. Barakallahu fikum. Diteruskan langsung ba'da sholat zuhur. Ya. Langsung. Barakallahu fikum. Kita bahas inti pembahasan kita terkait dengan asbab barakatir rizq, sebab-sebab berkahnya rezeki insyaallah taala. Sementara cukup ya ikhwan, taqabbalallahu na subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertanyaan nanti dikumpulkan sekalian ba'da zuhur. Barakallahu fikum.